Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada hari ini kita bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Alhamdulillah, Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang berdomisili di Medan Sumatera Utara, telah sampai kepada ujung episode dari tafsir surat Ali Imran, tepatnya 196 dari jumlah ayat 200 ayat. Ini semua terjadi berkat kesetiaan para pendengar dimanapun para pendengar berada. Ayat 196 ini dari surah Ali Imran berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri. Para pendengar, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, ayat ini kalau kita mendengar kata-kata anta, engkau, ka, engkau, kamu, maka ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini, janganlah sekali-kali kamu Muhammad terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir. Kafir di sini adalah maksudnya kaum kafir Quraisy, fil bilad, di negeri Quraisy ini. Karena apa? Karena kaum kafir Quraisy ini begitu leluasa, begitu bebas berada di kota Mekah Al-Mukarramah, dan itu terwujud tidak saja mereka berada leluasa di kota Mekah, tetapi juga mereka leluasa untuk pergi perjalanan, perniagaan atau tamasya ke kota Yaman ataupun ke kota Syam, rihlatash syita'i wassaif, untuk perjalanan musim dingin dan musim panas. Ini merupakan bukti bahwa bagaimana kebebasan kaum kafir Quraisy di muka bumi ini. Sementara umat Islam pada waktu berada di Mekah sangat kucar-kacir, ada di embargo makanan, bahkan Nabi Muhammad pun pernah tidak memakan kecuali tumbuh-tumbuhan dan apa-apa yang tersisa di kota Mekah tersebut. Ini merupakan pernyataan Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa silau dengan kehebatan kaum kafir secara materi. Mungkin Ustaz Fajrul bisa menambahkan. Iya. Ketika Allah berfirman la yughurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, ini artinya Allah itu sengaja memberikan nikmat kepada kaum kafir. Dalam bahasa usul fiknya, yaitu namanya istidraj. Istidraj ini artinya apa? Allah memberikan kesenangan itu. Terus kesenangan yang mana mereka, inilah yang mereka inginkan dalam kehidupan duniawinya. Nah, maka dibahasakan firman Allah sini adalah orang-orang yang diberikan kebebasan, taqallubul ladzina kafaru. Kafaru di sini adalah orang-orang yang disebutkan Allah ini adalah orang-orang kufur. Iya. Kenapa seperti itu, Sa'ribin? Orang-orang kufur ini? Iya, sebenarnya kenapa kok orang bisa kufur kepada Allah? Kenapa orang bisa kufur itu? Maka ada di dalam surah Al-Baqarah kita menemukan wa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh huwallazi khalaqal arda summa stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Di sini disebutkan bagaimana seseorang bisa kufur kepada Allah. Ini pertanyaan litaubih, litaajub. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa kufur kepada Allah. Tetapi kenapa mereka kufur? Kalau dia berpikir secara jernih, maka sebenarnya dulu manusia itu adalah amwat. Kita ini dulu nol. Nol, tidak ada apa-apa. Fa ahyakum, kata-kata fa di sini maka artinya apa? Begitu lama kita tidak ada di muka bumi ini, kita baru lahir tahun 1900-an. Artinya 1900 yang dulu tuh kita tuh enggak ada apa-apa. Sekarang ada. Fa ahyakum, tapi masa lalu itu begitu cepat, maka disebut dengan kata maka. fa'ahyakum. Hmm. Yang masa datang itu sebenarnya sebentar, tapi Allah masih menggunakan summa, kemudian. Ada masa proses. Hmm. Kita merasa umur kita panjang, tapi sebenarnya fa'ahyakum, kehidupan kita ini tidak ada gunanya kalau kita tidak memanfaatkannya dengan sebaiknya. Hmm. Artinya tidak mungkin seseorang kufur kalau dia tahu bahwa dulu dia nol, amwat, kemudian hidup, kemudian nol kembali. Yumitukum. Dan itu tidak saja berhenti di situ. Ada juga summa yuhyikum, hidup kembali, hidup diminta kembali pertanggungjawabannya. Oh. Nah, kemudian summa ilaihi turja'un, kemudian kamu dipaksa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berpikir jernih, maka dia tidak akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Atau dengan bahasa lain, kalau dia berpikir normal gitu. Artinya kadang-kadang orang tidak bisa memahami begitu kan. Iya. Karena tidak berpikir jernih. Sebetulnya itu bukan berpikir jernih, itu lebih bahasanya lebih cocok berpikir normal. Iya. Karena itulah yang dimiliki oleh kaum muslimin, mukminin. Iya. Terus habis itu kalau kita lihat lagi alasan kedua, huwallazi khalaqal arda. Dia menciptakan bumi. Bumi. Dan langit. Apakah mungkin manusia itu menciptakan langit dan bumi? Itu tidak mungkin. Kalau misalnya dia tidak mungkin menciptakan langit dan bumi, maka ngapain dia kufur, menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam kehidupan sehari-hari, manusia modern manapun, orang Amerika yang ateis, yang tidak pernah menyembah itu, yang jarang ke gereja, yang jarang ke masjid, atau yang jarang ke sinagog sama sekali, ketika kejepit, dia akan kembali keluar nurani ketuhanannya. Oh my God, katanya. Iya, ya Tuhanku. Artinya apa? Manusia itu tidak bisa menafikan keberadaan Allah dalam dirinya. Betul. Nah, itu dia. Terus ada lagi Ustaz Arifin, pertanyaannya, saya teringat takalluf di sini kan diartikan kebebasan. Iya. Kalau kita berpikir secara filosofis, sebetulnya ketika orang mengatakan saya ingin bebas, saya tidak mau terikat dengan yang lain, sebetulnya orang yang mengatakan itu tidak bebas. Iya. Kenapa? Karena dia sudah terikat dengan kebebasan yang lain. Iya, benar. Walaupun dia mengatakan kebebasan. Ini dia, sebetulnya nggak ada yang bebas sebetulnya. Dimanapun kita berada, mesti kita terikat dengan lingkungan dan adat istiadat pada satu tempat itu. Iya, jadi benar sekali kata Ustaz Fajrul, dia namanya akal. Iya. Akal itu bahasa Arab artinya akola ya akilo aklun. Iya. Itu artinya mengikal, mengikat. Iya. Akilha summa tawakal. Ikat dia, akal dia, kemudian tawakal. Artinya apa? Orang yang berakal itu orang yang mengikat dirinya. Jadi ketika dikatakan aku pak sekarang sudah dewasa, aku sudah berakal, aku bebas, salah. Yang bebas itu anak-anak, yang belum akil balik itulah yang bebas. Iya, setelah akil balik, setelah berakal dan sudah dewasa, dia akan terikat. Dia tahu sopan santun, tahu taklif, tahu ajaran agama, tahu peraturan pemerintah. Itu semua harus dihormati. Kenapa? Karena dia berakal. Berakal artinya dia sudah terikat. Jadi bebas itu artinya bahasa lain dari bahwa dia sudah terikat. Iya. Mungkin Ustaz Fajrul melihat bagaimana kondisi, kok bisa di sini Allah mengatakan, dan ini nampaknya terjadi juga sekarang, orang-orang kafir itu lebih bebas bergerak di muka bumi ini. Sementara orang yang beriman ini terikat dia. Ad-dunya sijnul mu'min katanya. Bagaimana itu? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ketika hadis ini ditangkap oleh orang-orang filosofis, kadang-kadang banyak nggak menerima ini Ustaz Arifin. Nggak mungkin katanya. Masa seorang mukmin adalah dunia ini si penjara baginya. Itulah ketika kita mengungkapkan arti dari sijin itu artinya penjara menurut logika bahasa kita, maka akan otomatis kita akan berpikir seperti itu melihat penjara yang ada di Indonesia ini, kira-kira begitu. Tapi kalau penjara di Amerika bagaimana? Penjara di Amerika? Itu lain lagi. Kan begitu. Enak penjara di Amerika. Enak penjara. Tapi yang ada yang saya cermati dalam arti si jenun di sini, bukan hal itu sebetulnya. Bagaimana kita dengan hawa nafsu yang ada ketika kita ingin berseberangan dengan syariat itu, bagaimana kita harus mengikat, memenjarakan ini semuanya. Gitu. Itu yang dimaksudkan al-mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min. Gitu. Wa jannatul, kenapa dikatakan jannatul kafir? Inilah keterikatan dari ayat tersebut. Yeah. Jadi orang kafir itu merasakan bebas sebebasnya hidup dalam dunia ini. Dalam arti kata, ketika mereka itu mengatakan bebas dan inilah tujuan akhirnya, disitulah mereka merasakan kebebasan tersebut. Yeah. Padahal itu enggak bebas. Sengaja memang Allah berikan waktu. Yeah. Sampai di manakah dia menyadari semuanya itu. Iya, jadi kebebasan ini sebenarnya yang kita lihat di dunia kafir ini, iya, di satu sisi positif, menimbulkan etos kerja, karena dikatakan orang Islam itu karena melihat dunia ini penjara, akhirnya malas-malas. Bagaimana menurut Ustaz Fadzul? Sementara orang kafir karena melihat inilah duniaku, iya, akhirnya hidup mati ini bagaimana? Nah, bagaimana Ustaz Fadzul melihat itu? Sebetulnya kita harus kembali lagi kepada Al-Quran. Iya. Ada dalam surat Al-Insyirah, dalam nasyrah laka sadrak, itu dalam terakhirnya itu dikira fa'am wa amma bini apa faiza faraghta fansab, artinya apabila kamu selesai dari satu pekerjaan, carilah pekerjaan lain. Yeah. Wa ila rabbika faraghab, artinya kepada Tuhanmu lah engkau mencari keridoan itu. Yeah. Semata-mata dalam mencari segala hal. Artinya, kalau orang tasawuf mengatakan dengan ini dia dapat menyimpulkan al-jannatu ar-rahatu fil jannah katanya. Iya. Yeah. Kata apa? Semua amal kita di dunia ini itu merupakan adalah ibadah. Iya. Yeah. Istirahat nanti di surga kita akan mendapatkan dengan amal ibadah kita itu. Jadi sangat bertentangan kalau ada orang menginginkan mengatakan, oh ini orang-orang di dunia ini khususnya orang-orang muslim miskin-miskin apa gitu. Itu karena pemikiran dia sendiri, iya, sehingga enggak ingat dia dengan hadis Rasulullah. Iya. Anna inna dhanni abdi. Iya. Saya sesungguhnya sesuai dengan apa yang prasangka hambaku. Jadi kalau kita sangkakan gitu dalam hati kita, begitu juga lah jadinya. Yeah, padahal Allah sudah memberikan ajaran-ajaran jelas dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah. Sehingga mana kita pilih? Ini karena kelalaian kita sesungguhnya, kan begitu? Benar sekali. Jadi memang sebenarnya kalau dikatakan Islam, Muslim dengan Islam itu terbelakang itu salah. Yeah. Umat Islam itu pernah mencapai puncak kejayaan karena memahami Al-Quran faiza faraghta fansab. Faiza faraghta fansab. 7 abad Islam itu pernah jaya. Pada waktu itu Eropa dan Amerika pada masa kegelapannya. Yeah. Dan sekarang ini umat Islam mundur bukan karena dia karena Islam, tetapi karena dia kurang memahami bagaimana etos kerja yang diangkat oleh Al-Qur'an. Faiza faraghta fansab itu sangat dahsyat itu sebenarnya. Dahsyat. Tidak ada waktu luang bagi umat Islam. Syihha apa? Ni'matani magbunu katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Waktu jadi luang. Bagaimana umat Islam menghargai waktu luang itu terbukti dengan adanya sholat 5 kali sehari semalam. Itu adalah merupakan modal dasar dari semangat bekerja. Jadi betul kata Ustaz Fajrul. Kalau kita lihat kondisi sekarang, apakah memang semua umat negara Islam itu mundur atau sekedar Sumatera Utara dan Indonesia saja yang mayoritas muslimnya mundur? Bagaimana Ustaz Fajrul melihat? Kalau kita melihat mundur itu dari segi apa? Sebetulnya dari segi pemikiran yang saya lihat ini. Karena kalau sarwah kekayaan itu sebetulnya umat Islam ini sangat kaya gitu. Sumber daya alamnya. Begitu. Lihatlah dari negara-negara Arab sana, gitu kan. Negara Indonesia pun sebetulnya Indonesia itu di bawah buminya minyak, di atas buminya minyak. Minyak sawit, ya kan? Iya. Nah, jadi di bawah minyak bumi, di atas minyak sawit. Itu kan hebat itu. Iya, belum lagi gunungnya mengandung emas, tembaga. Lautnya. Laut. Kekayaan laut yang begitu dahsyat. Jadi sebenarnya betul kata Ustaz Fajrul bahwa sampai negara muslim ini sangat amat kaya secara sumber daya alam. Tetapi kenapa kok terbelakang dengan kaum-kaum kafir di muka bumi ini? Itu memang ada sebabnya gitu. Sebabnya itu juga mungkin dilihat dari surat Al-Insyirah tadi, faida faraghta fansab itu belum menjadi keyakinan di dalam diri umat Islam tersebut, orang beriman tersebut. Karena mereka bekerja di situ masih memikirkan bukan kepada yang selain Allah. Sebetulnya kita hadapkan ke sana. Betul-betul segala gerak-gerik kita itu sebetulnya ibadah. Ibadah kepada Allah. Sampai di mana kita tingkatkan ibadah itu, nanti kita mengambil derajat ibadah kita itu, nanti kita nikmati di akhirat kelak nanti. Iya, jadi benar sekali kata Ustaz Fajrul bahwa etos kerja dalam Islam digambarkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW itu sangat tinggi. Bekerja untuk istri, bekerja untuk anak, bekerja untuk diri, bekerja untuk tumbuh-tumbuhan dan binatang, bekerja untuk masa depan. Bahkan kata sabda Nabi Muhammad SAW, laukana fiyya di ahadikum fasilah wa ya'ti yaumal qiyamah fa in istata'a yaghrisha falyaghrisha. Kalau lah misalnya di tangan kamu masih ada satu benih gandum yang ingin ditanam, hari kiamat sudah datang, tapi kamu masih bisa tanam-tanam. Kalau ditanya untuk apa ditanam, toh hari kiamat udah datang, nggak ada yang bisa makan, tumbuh-tumbuhan nggak bisa makan, istri anak kita pun nggak bisa makan, makhluk lain pun nggak bisa makan. Begitulah tingginya nilai ibadah, nilai kerja yang merupakan bagian dari ibadah yang tak terpisahkan dalam umat Islam, sehingga etos kerja ini tidak dimiliki oleh umat lainnya. Umat lain. Bagaimana kerja itu tidak saja mendapatkan unsur hasil kerja di bidang dunia, tapi juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat menarik kajian kita tentang la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali kamu, wahai Nabi Muhammad dan umatmu, umat Islam di muka bumi ini, terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri, karena sesungguhnya dunia ini, kata Allah pada ayat selanjutnya, hanya sementara. Hanya sementara. Iya. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya dan mohon maaf atas kesilafannya. Mudah-mudahan kajian kita ini menambah etos kerja umat Islam. Amin. Dapat mencegah kemiskinan dan menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Utara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.